بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب الثالث في سياق حجج من اختار أنها جنة الخلد الذي يدخلها الناس يوم القيامة. باب الثالث، keterangan atau penyebutan hujjah-hujjah atau dalil-dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal yang akan dimasuki oleh kaum mukminin pada hari kiamat nanti. Bab ini beliau akan menyebutkan dalil-dalil ulama yang berpendapat bahwa surga yang dimasuki oleh Adam alaihissalam adalah surga yang kekal, Jannatul Khuld. Qalu, mereka mengatakan, qauluna hadza huwa alladhi fatara Allah alaihi an-nasa saghirahum wa kabirahum. Mereka mengatakan bahwa pendapat yang kami pilih ini adalah merupakan fitrah manusia yang Allah ciptakan di atasnya manusia yang kecil maupun yang besar. Lam yakhtur bi qulubihim siwahu wa aktharuhum la ya'lamu fi dhalika nizaa. Bahkan tidak terbetik di hati setiap orang selain surga yang kekal, dan kebanyakan mereka tidak mengetahui kalau ada perselisihan. Ini yang kemarin kita singgung di awal pertemuan, bahwa secara sepintas ketika kita membaca ayat tentang dimasukkannya oleh Allah Azza wa Jalla surga Adam ke dalam surganya dan dikeluarkan darinya sekilas entah anak kecil maupun orang besar, yang ada di benak dia surga itu hanya satu. Surga adalah surga yang kekal. Dan ini kata beliau adalah fitrah manusia. Qalu wa qad rawa Muslimun fi sahihihi min hadith Abi Malik an Abi Hazim. Mereka mengatakan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abi Malik dari Abi Hazim an Abi Hurairah wa Abi Malik an Rib'i an Hudzaifah qala, dari Abu Hurairah dan Abu Malik dari Rib'i dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman bukan ayahnya Yaman, ayahnya adalah Hibr atau Hudzaifah. قال beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Abu Hurairah dan Hudzaifah. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan semua umat manusia dan kaum mukminin pun berdiri sampai didekatkan kepada mereka surga. Fayatuna Adam alaihi salam fayaqulun ya abana istaftih lana al-jannah. Fayaqulu wa huwa akhu wa hal akhrajakum min al-jannati illa khathiyatu abikum wa dhakara al-hadith. Maka kemudian umat manusia mendatangi Adam dan mereka berkata, wahai Adam, ala ya abana, wahai ayah kami, tolong bukakan kami pintu surga. Maka Adam menjawab, bukankah justru yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan ayah kalian sendiri, yakni Adam. Dan beliau menyebutkan hadis. Hadis ini dalam kisah yang panjang yang sering diistilahkan dengan asy-syafa'atul ummah, di mana ketika manusia di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dan didekatkan kepada mereka matahari. Kemudian mereka melirik satu dengan yang lainnya, siapa yang dapat mensyafaati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian mendatangi Nabi Adam, wahai Adam, apakah engkau tidak melihat apa yang sedang kami alami? Bukakanlah kami pintu surga atau syafaatilah kami. Nabi Adam mengatakan, justru yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan saya sendiri. Ini sangat jelas dan menunjukkan bahwa surga yang dimaksud atau surga yang dimasuki oleh Adam dulunya dan dikeluarkan darinya adalah surga yang kekal. Karena kaum mukminin mereka tidak meminta surga yang ada di dunia, taman yang ada di dunia, melainkan surga yang ada di akhirat. Qalu wa hadha yadullu ala anna al-jannata allati ukhrija minha hiya bi'ainiha allati yutlabu minhu an yastaftaha. Hadis ini menunjukkan bahwa surga yang dikeluarkan darinya Adam, hiya bi'ainiha, dia sendiri adalah surga yang diminta oleh kaum mukminin untuk dibukakan. Berarti satunya jenis. Wa fi sahihain, dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, hadis ihtijaj Adam wa Musa wa qaul Musa akhrajtana wa nafsaka min al-jannah walau kanat fil ardi fahum qad kharaju min basatin falam yakhruju min al-jannah. Dan di dalam sahihain kisah tentang perdebatan antara Adam dan Musa. Musa berkata kepada Adam, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaik, akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami, dan engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dengan kedua tangannya. Namun mengapa engkau sebagai ayah kami, engkau yang menjadi sebab kami dikeluarkan atau manusia dikeluarkan dari surga? Nabi Musa alaihissalatu wassalam mencela Adam atas perbuatannya ini. Adam alaihissalatu wassalam menjawab, ya Musa, atalumuni ala syai'in qad qaddarahu Allah alaihi qabla an yakhluqani bi 50 alf sana. Wahai Musa, anta kalimullah, engkau adalah rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah pantas engkau mencela saya atas perbuatan yang Allah sudah takdirkan sebelum Allah ciptakan saya 50 ribu tahun? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adam Musa. Adam mengarahkan Nabi Musa dan Adam mengarahkan Nabi Musa dalam perdebatan ini. Kata mereka, walau kanat fil ardh, kalau seandainya surga yang ditempati Adam dan dikeluarkan darinya tempatnya tadi adalah di permukaan bumi, maka berarti mereka tidak dikeluarkan dari surga, melainkan dikeluarkan dari taman-taman di dunia. Akan tetapi Adam atau Musa mengatakan, engkau yang menyebabkan kami dikeluarkan dari surga. Sehingga yang terbetik, yang terlintas kalimat surga adalah surga yang kekal abadi. Falam yakhruju minal jannah. Kalau seandainya surga yang dikeluarkan darinya Adam adalah surga yang ada di permukaan bumi, maka berarti mereka bukan keluar dari surga, melainkan keluar dari taman-taman dunia. Wa kadzalika qawlu Adam lil mu'minin yaumil qiyamah. Demikian pula ucapan Adam alaihissalam pada kaum mukminin di hari kiamat, wa hal akhrajakum minal jannati illa khathiyatu abikum. Dan bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan ayah kalian sendiri? Adam alaihi salatu wassalam mengakui kesalahannya, dan begitulah sebaik-baik orang yang salah, orang yang mengakui kesalahan. Adam mengatakan ketika dimintai syafaat oleh kaum mukminin, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, berikanlah syafaat, mintakanlah syafaat untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah tidak kuat di padang mahsyar. Matahari didekatkan di kepala mereka satu jengkal. Mereka pun meminta agar Adam dimembukakan atau memintakan syafaat. Namun Adam menjawab, justru kalian bernasib seperti ini, yang tadinya kalian diciptakan dan dijadikan penghuni surga semuanya, kemudian kalian bernasib seperti ini, dikeluarkan dari surga ke alam dunia yang penuh cobaan, yang penuh rintangan. Ini semua karena saya. Ini semua akibat daripada ulah saya dan kesalahan saya. Wa khathiyatu lam tukhrijuhum min jannah min jannatid dunya. Kenyataannya, kata beliau, kalau kita lihat, kesalahan Adam tidak menyebabkan orang keluar dari surga dunia. Banyak orang hidup di dunia ini, hidup di dalam surga, penuh dengan kenikmatan. Qalu waqad qala ta'ala fi surati al-Baqarah. Mereka mengatakan lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa qula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarah fatakuna min adh-dhalimin. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dan kami pun berkata, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga dan makanlah sesuka hatimu dari apa yang kalian kehendaki. Tapi jangan kalian mendekati pohon ini, dan nanti kalian akan menjadi orang yang zalim. Maka syaitan pun menyebabkan mereka tergelincir dan dikeluarkan darinya. Dan kami berkata kepada Adam, keluarlah engkau, keluarlah kalian, dan kalian akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, dan kalian akan tinggal di permukaan bumi dan akan merasakan kenikmatan sementara. فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهه. Ayat ini sangat jelas, kata beliau, menunjukkan bahwa keluarnya Adam dari surga kemana? Ke bumi. Kalau seandainya surga bukan surga khuld, surga yang kekal, maka tentu tidak demikian ayatnya. Kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwa Adam dikeluarkan dari surga ke permukaan bumi dari dua sisi. Ahadihima, yang pertama, min lafzatihbitu, فَإِنَّهُ نُزُولٌ مِنْ عُلُوٍ إِلَى أَسْفَلٍ. Dari kalimat atau dari lafaz ihbitu, karena sungguhnya lafaz ihbitu maknanya adalah turun dari tempat yang tinggi ke bawah. وَالثَّانِ قَوْلُهُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ. Yang kedua adalah lafaz ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan bertempat di permukaan bumi. Atiba qawlihi ihbitu, setelah ucapan ihbitu, fadalla ala annahum lam yakunu qabla dhalika fil ardh. Maka ini menunjukkan bahwa Adam sebelum dikeluarkan dari surga mereka tidak berada di permukaan bumi. Tsumma akkada hadha biqawlihi fi suratil A'raf, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Al-A'raf ayat 25. Kemudian Allah menguatkan ini dengan ucapannya di dalam surat Al-A'raf, di permukaan atau di bumilah kalian akan hidup, dan di atas bumi kalian akan meninggal, dan dari bumi kalian akan dikeluarkan. Walau kanatil jannatu fil ardh lakanat hayatuhum fiha qabla al-ikhraj wa ba'da. Kalau seandainya surga yang dikeluarkan darinya Adam berada di permukaan bumi, maka berarti kehidupan manusia di permukaan bumi ini sebelum dikeluarkannya Adam dari surga dan sesudah dikeluarkannya. Ini semua dalil barakallahu fikum ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Adam alaihi salatu wassalam adalah jannatul khuld, surga yang kekal. Membawakan hadis tentang syafaat, hadis tentang perdebatan Nabi Adam dan Musa, dan juga surat Al-Baqarah ayat 35-36 dan Al-A'raf ayat 25, dan masih ada lagi ayat-ayat yang lain. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.